السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أعزكم الله، kepada jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan kita bersyukur kepada Allah Taala kita diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fil din, jazakumullah, pada pagi ini untuk mukaddimahnya saya akan bahas tentang pandangan seorang mukmin tentang dunia dan akhirat. Saya akan bacakan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari kitabnya Al-Fawaid, supaya kita ini jelas tujuan kita ini dunia atau akhirat. Jadi harus jelas, seorang beriman itu jelas gitu. Hidupnya dia untuk dunia atau untuk akhirat. Dia anak dunia atau anak akhirat? Dia mengharapkan dunia atau mengharapkan akhirat? Biar kita berjalan jelas dalam hidup ini. Tujuan hidup seorang mukmin itu adalah akhirat. Maka pandangan orang mukmin terhadap dunia dan terhadap akhirat ini harus jelas. Saya bacakan dari kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Qayyim Al-Jauziyah, yang wafat tahun 751 Hijriah, yang ditahqiq oleh Muhammad Uzair Syam, cetakan Dar Alamil Fawaid, di halaman 136 sampai 138. Tapi tidak seluruhnya saya baca, terjemahannya saya bacakan semuanya nanti. Dijelaskan oleh Imam Muqayyim. Sebelum saya bacakan penjelasan Muqayyim, kita sudah mengetahui hadis Nabi SAW yang terdapat dalam Arba'in An-Nawawi, yang Nabi bersabda SAW, izhad fi dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma'indan nas yuhibbakan nas. Kata Nabi, zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Dan zuhudlah dengan apa yang di tangan manusia, maka kamu akan dicintai oleh manusia. Nanti antum lihat di hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-31. Dari sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah bi asanid hasana. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, telah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang apabila aku mengamalkannya maka Allah akan mencintai aku dan manusia akan mencintai aku." Maka Nabi jawab dengan singkat. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbakallah wa izhad fi ma indan nas yuhibbakan nas." Dalam kamu zuhud terhadap dunia maka Allah akan mencintai kamu, dan zuta dengan apa yang ada di sisi manusia maka manusia akan mencintai kamu. Hadis ini hasan, kata Imam Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di juz yang keempat dan yang lainnya. Ya, Nabi menyuruh kita untuk zuhud. Makanya para ulama salaf itu nulis kitab-kitab tentang zuhud. Zuhud artinya dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud artinya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi zuhud bukan berarti dia tidak boleh kaya, boleh. Tapi dia harus tinggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi hartanya dia harus usahakan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Untuk haji, untuk umrah, dikeluarkan zakatnya, sedekah, membantu orang fakir, miskin, dan lain. Artinya dia kaya bermanfaat, hartanya bermanfaat. Jadi bukan pemahaman orang zuhud itu miskin, fakir, tidak. Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Tapi kita lihat nanti bahwa para sahabat Nabi SAW meninggalkan dunia, ya. Tetap dia hidup di dunia, dia mengamalkan amal di dunia, tapi mereka tidak tamak kepada dunia. Saya akan jelaskan penjelasan Al-Imam Al-Qayyim. Faedah, kata beliau, "La tatimu ragbatu fil akhirati illa bizzuhdi fid dunya, wa la yastaqimu zuhdu fid dunya illa ba'da nadharaini sahihaini." Nadharun fi dunya wa sur'ati zawaliha wa fana'iha wa idmihlaliha wa naqsiha wa khissatiha wa alamil muzahamati 'alayha wal hirsi 'alayha wa ma fi dhalika min al ghusas wan naghas wal ankad wa akhiru dhalika az-zawalu wal inqita'u ma'a ma yu'qibu min al hasrati wal asaf wa talibuha la yanfaqu min hammin qabla husulihha wa hammin fi hali dhafar biha wa ghammin wa huznin ba'da fawatiha fa hadha ahadun nadharaini an-nadharu ath-thani fil akhirah wa iqbaliha wa maji'iha wa la budd wa dawamiha wa baqa'iha wa sharafi ma fiha min al-khayrat wal masarrat والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا فهي كما قال الله تعالى والآخرة خير وأبقى فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزيد فيما يقتضي الزهد فيه. Ini sudah saya terjemahkan dalam buku Dunia Lebih Jelek Daripada Bangkai Kambing. Nanti untuk melihat di buku Dunia Lebih Jelek Dari Bangkai Kambing di halaman 61 sampai halaman 64. Bab yang ke-6, pandangan orang beriman dan berakal. Ingat tuh, pandangan orang beriman dan berakal tentang akhirat. Jadi seorang muslim tujuan hidupnya adalah akhirat, bukan dunia. Akhirat, sorga merupakan puncak cita-cita seorang muslim. Orang yang beriman dan berakal memandang dunia dan akhirat dengan sudut pandang yang benar. Cinta seorang kepada akhirat tidak akan sempurna. Ini penjelasan Muqayyim ini yang tadi saya bacakan. Cinta seorang kepada akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Sementara zuhud terhadap dunia tidak akan terwujud melainkan setelah ia memandang kedua hal ini dengan sudut pandang yang benar. Yang pertama, memandang dunia sebagai sesuatu yang mudah hilang, lenyap, dan pasti musnah. Dunia adalah sesuatu yang kurang, tidak sempurna. Dunia adalah hina. Persaingan dan ambisi dalam mendapatkan hal-hal duniawi sangat menyakitkan. Dunia adalah tempat kesedihan. Dunia tempat kesusahan. Dunia tempat kesengsaraan. Akhir dari hal-hal duniawi adalah kefanaan yang diikuti dengan penyesalan dan kesedihan. Orang yang mengejar kenikmatan dunia tidak lepas dari kecemasan sebelum meraihnya, keresahan pada saat meraihnya, dan kesedihan setelah meraihnya. Itu pandangan yang pertama tentang dunia. Sekarang pandangan yang kedua. Pandangan kedua, seorang mukmin memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang, sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi. Karunia dan kebahagiaan yang terdapat di akhirat sangat mulia. Dan apa yang ada di akhirat sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia. Akhirat adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Fahiya khairatun kamilatun daimatun wa hadhi khayalatun naqisatun munqati'atun mutmahillah. Akhirat semua isinya kebaikan, semua isinya kesempurnaan, dan semuanya langgeng dan abadi. Sedangkan dunia adalah dunia negeri khayalan, negeri yang kurang, negeri yang pasti terputus, dan negeri yang pasti hilang dan lenyap. Apabila sudah sempurna dua pandangan ini, maka akal itu harus mengutamakan yang mana, dan dia harus zuhud. Pasti akal akan mengutamakan yang abadi, yang kekal, yang penuh dengan kenikmatan. Apa? Akhirat. Iman juga demikian. Makanya ketika dia mengutamakan, kata Ibnu Qayyim lanjutkan lagi, fa idza athara al fani an naqisa kana dhalika imma li adami tabayyun al fadli lahu wa imma li adami raghbatihi fil afdal wa kullu wahid min al amrayn yadullu ala dha'f al iman wa dha'f al aql wal basira fa inna al raghiba fil dunya al harisa 'alayha al mu'thira laha imma an yusaddiqa bi anna ma hauna بأنما هناك أشرف وأفضل وأبقى وإما ألا يصدق فإن لم يصدق بذلك كان عادما الإيمان رأسا وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. Apabila seseorang lebih mengutamakan sesuatu yang fana dan tidak sempurna, maka hal ini terjadi karena ia tidak mengetahui mana yang lebih utama. Atau karena pada dasarnya ia tidak senang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih utama dan lebih baik. Kedua alasan yang menunjukkan lemahnya iman, lemahnya akal, dan lemah hatinya. Sebab orang yang mengejar dunia, berambisi terhadap dunia, dan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, tidak luput dari kondisi apakah ia percaya apa yang di akhirat itu lebih mulia, lebih utama, dan lebih kekal daripada apa yang di dunia, atau ia tidak percaya akan hal tersebut. Jika ia tidak percaya, berarti pada hakikatnya ia tidak mempunyai keimanan sama sekali. Tapi jika ia percaya, namun dia tidak mengutamakan akhirat atas dunia, arti dia tidak mengutamakan akhirat dunia, maka ia adalah orang yang rusak dan tidak pandai memilih yang terbaik bagi diri sendiri. Wa hadha taqsimun daruriyyun la yanfaqul abdu min ahadil qismaini minhu fa itharu dunya ala al-akhirah imma min fasadin fil iman wa imma min fasadin fil aql wa ma akthara ma yakunu minhuma. Pembagian ini penting untuk diketahui, mengingat bahwa setiap hamba tidak dapat terlepas dari salah satunya. Dengan kata lain, orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat dapat disebabkan oleh dua faktor. Saya ulangi lagi, orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, yaitu rusaknya iman. Sedangkan yang kedua, karena rusaknya akal. Berarti ketika orang mengutamakan dunia, sibuk dengan dunia, dia berambisi dengan dunia, dia tinggalkan ibadah kepada Allah, berarti dia yang pertama rusak imannya, yang kedua rusak akalnya. Enggak waras dia. Makanya antum sudah ngaji dan juga ustaz-ustaz yang dakwah, perhatikan itu. Jangan sampai seperti orang umum bersaing tentang apa? Dunia. Ketika dia bersaing dengan dunia, dia mencari harta dengan dakwahnya, dengan dunia, dan sibuk dengan usaha dunia dan yang lainnya, maka yang pertama dia rusak imannya, yang kedua rusak akalnya. Ini harus ingat itu. Rusak imannya dan rusak akalnya. Kita harus bagaimana iman kita lebih berharga dari semua yang ada di muka bumi. Di seluruh dunia ini, seisinya ini, semuanya enggak ada harganya dibandingkan dengan iman kita. Iman kita kepada akhirat lebih penting dari semua dunia dan seisinya. Itu harus kita ingat tuh. Yang kita cari, yang kita tuju adalah akhirat. Kita hidup dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, yang kita tuju adalah akhirat, bukan dunia. Bukan berarti kita tinggalkan dunia, tidak. Tetap wajib mencari nafkah, tapi sekedar mencari nafkah. Makanya kata Ibnu Qayyim, saya lanjutkan lagi. Kata Ibnu Qayyim, walihada nabadaha Rasulullah SAW wara'a zahrihi huwa wa ashabuhu wa sarafu anha kulubahum wa tarahu wa lam ya'lafuha wa hajaruha wa lam yamilu ilaiha wa adduha sijnan la jannatan fazahidu fiha haqiqata zuhdi walau araduha lanalu minha kulla mahbubin ولوصلوا منها إلى كل مرغوب فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر وأنها دار عبور لا دار سرور وأنها سحابة صيف تقشع عن قليل وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذان بالرحيل. Oleh karena itu, kata Al-Imam Al-Qayyim, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mencampakkan dunia di belakang punggung mereka. Mereka memalingkan hati dari dunia, mereka mengabaikannya dan tidak merasa nyaman dengannya. Mereka meninggalkannya dan tidak mengejarnya. Bagi mereka dunia adalah penjara. Bagi mereka dunia penjara. Kan kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dunia ini penjaranya orang beriman dan surga bagi siapa? Bagi orang kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan sorga bagi orang kafir. Nabi SAW mengatakan dunia adalah penjara, bukan sorga, sehingga mereka selalu bersikap zuhud dalam arti yang sebenarnya. Seandainya mereka menginginkan dunia, niscaya mereka akan mendapatkan apa yang disenangi dan mencapai apa yang diinginkan. Sungguh Nabi SAW pernah ditawarkan kunci-kunci perbenaran dunia, tapi beliau menolaknya. Dunia juga ditawarkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, namun mereka tidak terpengaruh dan tidak menukar akhirat dengannya. Mereka tidak tukar akhirat dengan dunia, tidak. Mereka tahu bahwasanya dunia hanyalah tempat lintasan dan persinggahan saja, bukan tempat tinggal, bukan tempat menetap, Dunia adalah tempat kesedihan, bukan tempat kebahagiaan. Dunia tak ubahnya seperti awan pada musim kemarau yang membumbung di langit hanya sebentar, kemudian dia menghilang. Dunia seperti khayalan, mimpi sesaat yang belum juga kita puas menikmatinya, namun tiba-tiba diumumkan untuk berangkat menuju tempat tujuan. Itu penjelasan. Kemudian dibawakan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya radhiyallahu majma'in dan kepada kita semuanya, kata Nabi SAW, qala Nabi SAW, mali walid dunia innama ana karakibin qala fi dhilli sajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa aku kepentingan dengan dunia? Aku enggak ada kepentingan dengan dunia, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku seperti orang yang menaiki kendaraan, karakibin, qala. Qala di sini maknanya tidur siang, qailula, qala. Yang tidur siang fi dhillin, fi dhilli syajaratin, di bawah naungan pohon. Thumma raha wa taraka, kemudian pergi meninggalkannya. Orang ini di tengah padang pasir berjalan naik kendaraan, ada pohon, pohon besar. Singgah sebentar untuk istirahat sebentar aja. Setelah tinggalkan, itu perumpamaan dunia. Kita dunia ini hanya sebentar yang singgah. Yang kita tuju apa? Akhirat, bukan dunia. Maka sayang kalau orang habiskan waktunya 24 jam untuk dunia. Ini orang yang tidak waras. Sudah kita lihat tuh depan mata kita, banyak orang yang gak waras. Jangan kemudian nular kepada penuntut ilmu, para da'i jadi gak waras. Sibuk dengan dunia, bersaing dengan dua, mencari harta dengan ilmu ini. Jangan, rugi nanti kita. Yang kita cari akhirat, orang beriman itu. Kemudian Nabi juga bersabda, hadis yang tadi riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun sahih. Kemudian Nabi juga bersabda SAW, mad dunya fil akhirah ki illa kama yudkhilu adukum isba'ahu fil yam falyanzur bima tarji'. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu an. Kata Nabi, perbandingan dunia dengan akhirat, perbandingannya dunia akhirat seperti seorang memasukkan jarinya di lautan, maka dia lihat apa yang kembali. Artinya lautan itu diumpamakan seperti akhirat. Lautan itu semua yang luas. Sekarang daratan aja sama lautan, lebih luas mana? Lautannya. Daratan paling seperapat. Tiga perapatnya semua lautan. Kalau Allah mau, Allah tenggelamkan bumi ini semua. Sekarang, perbandingan dunia dengan akhirat, itu lautan semuanya, kita masukkan jari tangan di lautan. Yang kita ambil sedikit tuh yang nempel di tangan air itu, itulah dunia. Yang luas lautan itu merupakan akhirat. Itu Nabi memberikan perumpamaan kepada para sahabat dan kepada kita semuanya. Jadi yang kita cari adalah akhirat, bukan dunia. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Dan ayatnya juga banyak dalam Al-Qur'an. Nabi bersabda SAW dalam hadis, berapa hadis banyak ini hadisnya. Kalau ayatnya juga banyak. Antum lihat dalam surah Al-An'am ayat 32. Surah Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa lad-darul akhiratu khairul ladina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidaklah kamu mengerti. Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berpikir? Akhirat lebih baik bagi orang bertakwa. Allah juga berfirman dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 60. Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dan apa saja ini umum, apakah bentuknya kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itulah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya, sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidaklah kamu berpikir, tidaklah kamu berakal. Allah ajak kita untuk berpikir di sini. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita orang beriman, yang kita pentingkan adalah akhirat, bukan dunia. Dunia ini gak ada arti apa-apa. Jangan kita disibukkan dengan dunia. Udah banyak orang meninggalkan akhirat, sibuk dengan dunia. Udah gak nuntut ilmu. Jutaan orang gak nuntut ilmu. Gak ngaji, gak baca Quran. Sampai sholat ditinggalkan. Sampai berbakti pada orang tua ditinggalkan. Kenapa? Sibuk dengan dunia. Sampai gak sempat pulang ketemu orang tua itu. Sibuk dengan dunia. Kedarti apa-apa dunia ini. Dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Maka saya berikan judul buku saya itu, dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Karena Nabi SAW memberikan perumpamaan demikian. Lebih jelek. Jadi jangan kita tertipu dengan dunia, jangan. Dan antum sebagai penuntut ilmu, orang yang sudah ngaji, mesti beda dengan orang awam. Apalagi para da'i, para ustad. Jangan sibuk dengan dunia, jangan. Tujuan kita adalah akhirat. Kewajiban kita besar untuk mendakwakan ilmu ini kepada umat ini. Mengembalikan umat kepada Quran dan sunnah ala fahmi salam. Mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bahkan asasnya kebahagiaan, kata Ibnul Qayyim. Saya tambahkan lagi nih. Asasnya kebahagiaan, kata Ibnul Qayyim, itu mendakwakan dakwah tauhid. Asas kebahagiaan. Ketika orang tidak mendakwakan dakwah tauhid, dia enggak akan bahagia hidupnya. Dan manusia enggak mencapai kebahagiaan. Sebab syarat untuk bahagia, ya harus dia mentauhidkan Allah lebih dahulu. Jadi harus tuh. Jadi harus ada keyakinan kita bahwa kebahagiaan itu dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa asas orang itu bahagia tiga. Yang pertama tauhid, yang kedua melaksanakan sunnah, yang ketiga melaksanakan ketaatan. Saya bacakan di buku Fawaid halaman 157. Al-usul lati in bana 'alaiha sa'adatul 'abdi thalathatun wa likulli wahid minha diddun faman faqada dhalika al-asla hasala diddihi hasala 'ala diddihi at-tauhid wa didduhu asy-syirku was-sunnatu wa didduha al-bid'atu wat-ta'atu wa didduha al-ma'siyatu. Kata al-Imam Muqayyim, pokok yang dibangun di atasnya kebahagiaan seorang hamba itu ada tiga. Pokok yang dibangun kebahagiaan seorang hamba itu ada tiga. Dan setiap dari tiga ini ada lawannya. Barang siapa yang hilang pokok ini, maka dia mendapatkan lawannya. Yang pertama, tauhid. Lawannya, syirik. Ketika orang ini tidak bertauhid, maka yang ada apa? Lawannya dia syirik dalam hatinya, penuh dengan kesyirikan. Ketika tauhid itu tidak ada dalam hatinya, yang ada kesyirikan. Yang kedua, fondasi kebahagiaan yang kedua, sunnah. Lawannya, bid'ah. Ketika orang tidak melaksanakan sunnah, maka dia jatuh kepada apa? Bid'ah. Kita harus hidup ini melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Dari sunnah itu. Ya, sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Laksanakan itu. Hidupkan. Maka bid'ah itu akan nyingkir dari hati kita. Yang ketiga, yaitu at-ta'ah. Wadiduha al-ma'siyah. Ketaatan. Ketika orang tidak mengisi waktunya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka dia akan jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka harus tuh kita sibukkan waktu kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari tiga ini, kata Ibnu Qayyim, walihadi thalatha diddun wahid. Dari tiga ini ada satu lawannya. Apa? Khuluwul qalbi min ar-raghbati fillah wa fima 'indahu wa min ar-rahba minhu wa mimma 'indahu. Arti tiga ini ada satu lawannya, yaitu apa? Kosongnya hati dari keinginan apa yang ada pada Allah, apa yang ada padanya, dan takut kepadanya. Jadi yang harus ada bagi setiap mukmin dan mukminah, yaitu harus diisi hati ini untuk terus mengharap kepada Allah. Dia harus ingat kepada Allah, dia harus takut kepada Allah. Itu orang beriman. Jangan kosong. Ketika bicara soal tauhid, ya ini juga harus detail pembahasannya. Enggak seperti sekarang tentang tauhid, harus dirinci itu. Maka nanti anda baca itu kitab tauhid. Atau saya punya buku syarah kitab tauhid, syarah kitab tauhid. Dengan kita baca itu, insyaallah kita akan meyakini, kemudian memahami dan mengamalkan. Bahwa harus diamalkan, tauhidnya harus diamalkan. Bahwa kalau enggak diamalkan, ya enggak akan terwujud tauhid itu. Yang nanti kita akan bahas insyaallah dalam syarah akidah ini. Gitu. Jadi harus pokok kebahagiaan itu harus dibangun di atas tauhid. Kalau orang mentauhidkan Allah, melaksanakan sunnah, kemudian melakukan ketaatan, dia akan bahagia. Kalau orang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, melakukan ketaatan-ketaatan, menjauhkan maksiat, insya Allah dia akan bahagia. Pasti. Gitu. Tapi tetap hatinya dia harus terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus takut terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lanjutkan dari syarah akidah. Sekarang kita masuk poin yang ke-61. Iya. Poin yang ke-61. Hukum tiarah, tatayur. Menganggap sial karena sesuatu. Ahlussunnah tidak percaya kepada tiarah atau tatayur. Tatayur atau tiarah yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu. Diambil dari kata atau dari kalimat zajara tayra, menerbangkan burung. Al-Imam Ibnu Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau berkata, dahulu mereka suka menerbangkan atau melepas burung. Jika burung itu terbang ke kanan, maka mereka menamakannya dengan sanih. Bila burung itu terbang ke kiri, mereka menamakan dengan barih. Kalau terbangnya ke depan dinamakan dengan natih, dan yang datang kepada mereka dari arah belakang maka mereka menyebutnya qaid. Sebagian kaum bangsa Arab menganggap sial dengan barih, burung yang terbangnya ke kiri, dan menganggap mujur dengan sanih, burung yang terbang ke arah kanan. Dan ada lagi yang lain yang berpendapat sebaliknya. Ini dibawakan oleh Imam Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'ada di juz yang ketiga. Ini ditakhrij dan ditalik oleh Syekh Ali Hasan Ali Al-Halabi rahimahullah. Jadi asalnya kalimat tatayur dari tayr yaitu burung gitu. Jadi dulu dipakai untuk mengundi nasibnya dia. Kalau terbang ke kanan berarti nasibnya dia baik, kalau terbang ke kiri nasib dia buruk. Dan seterusnya. Kemudian sudah jadi kebiasaan mereka menyebut dengan tiara atau tatayur. Maka Nabi menyebutkan at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Tiara itu menganggap sial dengan sesuatu itu syirik. Menganggap sial dengan apa? Di sini disebutkan tatayur, merasa sial tidak terbatas hanya pada terbangnya burung saja, tidak. Akan tapi juga pada nama-nama, bilangan, angka, orang-orang cacat dan yang sejenisnya. Semua itu diharamkan dalam syariat Islam dan dimasukkan dalam kategori perbuatan syirik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang bertatayur menganggap hal tersebut membawa untung dan celaka. Jadi tatayur itu bukan hanya terbatas pada burung, tidak. Ketika dia merasa sial dengan nama, oh nama ini sial, atau bilangan ini sial, atau angka ini, angka 13 atau 4 atau yang lainnya yang mereka anggap sial, sehingga mereka enggak mau tulis tuh angka itu. Dianggap sial oleh mereka. Atau ketika mereka melihat orang cacat, itu dianggap sial. Jadi umpamanya mereka keluar dari rumah, ada orang cacat, tidak kembali lagi dia pulang, karena dianggap sial. Atau ketika dia keluar, dia lihat kucing mati tengah jalan, balik lagi dia enggak jadi safar. Karena dianggap sial. Seperti itu. Orang menganggap sial dengan sesuatu. Dalam Islam enggak boleh. Orang jahiliyah dulu menganggap sial dengan bulan safar. Safar. Dalam Islam enggak ada. Enggak ada kesialan dalam Islam. Kadang-kadang juga menganggap perempuan itu sial. Dari mana? Enggak ada dalam Islam. Gitu. Begitu juga rumah dianggap sial atau kendaraan dianggap sial. Tidak ada yang dibikin dalam Islam. Kalau dia meyakini demikian, itu mesti akan rusak nanti semuanya. Kalau perempuan dianggap sial, dia akan cerai itu perempuan. Nanti kawin lagi, sial lagi. Seperti itu. Dari mana? Orang jahiliyah iya menganggap perempuan itu sial. Orang jahiliyah. Kita orang beriman, beda dengan orang jahiliyah. Makanya mereka ketika anak mereka itu masih kecil, ya, lagi lucu-lucunya umur setahun, itu dimatikan oleh mereka. Dibunuh hidup-hidup mereka. Itu orang jahiliyah, karena enggak senang dengan anak perempuan. Makanya Allah akan tanya nanti. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti anak-anak yang dibunuh itu perempuan itu akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti. Kenapa dibunuh dia? Jadi mereka enggak mau punya anak perempuan karena dianggap sial. Orang beriman tidak. Enggak boleh menganggap sial dengan sesuatu, dengan barang, dengan orang, dengan angka, dengan tempat, enggak boleh. Keyakinan sial ini menyalahi keyakinan terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah yang wafat tahun 1421 Hijriah, beliau berkata, tatayyur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, atau yang diketahui. Seperti yang dilihat yaitu melihat sesuatu yang menakutkan. Yang didengar seperti mendengar burung gagak. Mendengar burung gagak ada orang yang mati. Dan yang diketahui seperti mengetahui tanggal, angka, atau bilangan. Dianggap sial itu. Tanggalnya, angka, atau bilangan. Ini gak boleh dalam Islam. Menganggap hari kelahiran seseorang itu sial, atau lahirnya di bulan ini sial, gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Tatayyur menganggap sial, langsung itu menafikan atau meniadakan tauhid. Dari dua segi. Tatayyur menganggap sial dengan sesuatu, itu meniadakan atau menafikan tauhid dari dua segi. Yang pertama, orang yang bertatayur tidak punya rasa tawakal kepada Allah Jalla Jalalu. Dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Yang pertama, orang tatayur itu, tatayur menafikan atau menafikan tauhid dari dua segi. Yang pertama, orang yang bertatayur tidak punya rasa tawakal kepada Allah. Dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Yang kedua, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Dan sesuatu yang termasuk takhayul dan keragu-raguan. Ia bergantung pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Dan sesuatu yang termasuk takhayul dan keragu-raguan. Nanti anda melihat dalam kitab Al-Qawlu Mufid ada kitab Tauhid. Di juz yang pertama. Ada Syekh Utsaimin. Al-Qawlu Mufid ada kitab Tauhid. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kembali menuturkan. Orang yang bertatayur itu tersiksa jiwanya. Sempit dadanya. Tidak pernah tenang dan buruk akhlaknya. Untuk perhatikan di sini, mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Kalimat buruk akhlaknya, apa dimaksud buruk akhlaknya? Ada lanjutan di sini. Mereka menjadi orang yang paling penakut, itu buruk akhlaknya. Orang yang penakut itu akhlaknya buruk. Syaja'ah itu keberanian, itu akhlak yang mulia. Syaja'ah. Makanya orang-orang Arab itu dia punya syaja'ah, berani. Berani. Nabi berlindung dari sifat apa? Penakut, jubn, penakut. Ini akhlaknya buruk, penakut. Makanya akhlak itu disebutkan oleh Imam Nuqayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, ketika berbicara tentang akhlak, kata beliau, ad-dinu kulluhu khuluq, akhlak itu, agama itu semuanya akhlak, agama itu semuanya baik. Nah, rukun akhlak itu, apa rukun yang bisa terbangun akhlak itu menjadi akhlak yang mulia? Beliau bawakan dalam kitabnya Madarijus Salikin ada 4. Yang pertama, sabar. Yang kedua, iffah. Jadi yang pertama itu kesabaran. Yang kedua, iffah, menjaga diri, tidak minta-minta pada manusia. Yang ketiga, syaja'ah. Yang keempat, dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tatayur itu, saya ulangi lagi, kata Ibnu Qayyim, orang yang tatayur, tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, dia buruk akhlaknya, maksudnya penakut, dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan dengarnya. Mereka menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya dan paling gelisah jiwanya. Banyak memelihara dan menjaga hal yang tidak memberi manfaat dan mudarat kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Allah SWT berfirman, فَإِذَا جَاتُمُ الْحَسَنُ قَالُوا لَنَا هَذِي wa in tusim sayyatu yatayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun. Kemudian apabila kebaikan, kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata inna karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesusahan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di sini kalau datang kebaikan, mereka katakan ini dengan sebab usaha kita, dengan sebab kerja kita, dengan sebab ini kita ini punya nasib yang baik. Wa in tusim sayyatun, apabila mereka tertimpa kejelekan, kesusahan, kelaparan, paceklik, ya tayyaru bi Musa, mereka tatayyur dengan Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kemudian kata Allah, ala innama ta'iruhum indallah walakin aktsarum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah. Arti yang menentukan nasib manusia ini Allah, dan Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya orang sudah tetapkan takdirnya oleh Allah Taala semuanya. Tapi tidak ada satupun yang tahu. Tidak ada. Untuk mencapai jalan kebahagiaan, Allah sudah jelaskan, lengkap. Jalan yang membawa kecelakaan, Allah sudah jelaskan dengan lengkap dalam Al-Quran. Dan Nabi sudah jelaskan lengkap. Tinggal manusia menempuh jalan itu. Tapi Allah sudah takdirkan semuanya. Adanya musibah, ada petaka, adanya bencana. Ini Allah sudah tetapkan. Makanya di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jarir Al-Tabari rahimahullah, yang wafat tahun 310 Hijriah, dalam tafsirnya beliau mengatakan Allah SWT telah menceritakan bahwa apabila pengikut Fir'aun mendapat keselamatan, kesuburan, keuntungan, kemakmuran dan banyak rezeki serta menemukan kesenangan duniawi, mereka mengatakan kami memang lebih pantas mendapatkan semua ini. Sebaliknya, manakala mereka tertimpa kejelekan berupa kekeringan, bencana dan musibah, mereka bertatayur kepada Musa alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Yani, mereka melemparkan penyebabnya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Mereka mengatakan, sejak kedatangan Musa kita kehilangan kemakmuran, kesuburan, dan tertimpa krisis. Jadi mereka menyandarkan kesialan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal datangnya Nabi kepada mereka membawa keberkahan. Semua Nabi itu datang dakwah itu membawa keberkahan, tidak membawa kesialan. Kesialan itu akibat perbuatan dosa mereka. Yang paling besar apa? Yang paling besar kekafiran mereka, tidak beriman. Kekafiran mereka, mereka tidak beriman kepada Nabi Musa. Itu yang membuat mereka celaka, kekafiran mereka. Jadi justru dakwah ini dakwah yang barokah. Dakwah nabi-nabi dan dakwah para rasul alaihi wasallam semua membawa keberkahan. Termasuk dakwah kita ini, dakwah salaf. Itu membawa keberkahan. Membawa keberkahan, dan itu bisa dibuktikan dalam kehidupan nyata. Membawa keberkahan. Bisa dibuktikan keberkahan. Coba lihat deh. Anak-anak yang tadinya durhaka, berbuat maksiat, narkoba, begitu mengenal dakwah ini, dia taat ke masjid, sholat. Ini keberkahan. Tadinya orang yang dia sibuk dengan segala macam sudah berbuat maksiat, hartanya tidak berkah, dihambur-hamburkan. Begitu dia masuk ke dakwah ini, barokah hartanya dan bahagia istri dan anaknya. Itu sudah dibuktikan dalam kenyataan. Gitu. Bahwa dakwah ini membawa keberkahan. Ketika dikatakan dakwah ini membawa kesialan, yang sial dengan sebab mereka, karena mereka tidak mau beriman, karena mereka tidak mau mengetahui Allah, karena mereka berbuat syirik, itu Allah turunkan azab, Allah turunkan siksa. Karena mereka berbuat bid'ah, Allah turunkan siksa dan Allah turunkan azab dan petaka. Dakwah ini membawa keberkahan dunia dan akhirat, dan itu dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah dibuktikan keberkahan itu. Kemudian para sahabat melanjutkan dakwah ini berkah. Semua negeri berkah dengan dakwah ini. Kenapa? Dakwah ini mengajak orang untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Mengajak orang untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Ketika orang itu beriman bertakwa, Allah turunkan barokah dari langit dan bumi. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Antum lihat dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 96. Allah sebutkan kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah turunkan barokah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Surah Al-A'raf ayat 90 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Amanu wattaqau. Dakwah kita ini mengajak pada apa? Iman dan takwa. Dakwah ini mengajak iman dan takwa kepada siapa? Kepada Allah. Iman kepada arkanul iman yang 6. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, iman kepada yaumul akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Iman, dan iman kepada semua yang ada, yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Iman kepada yang gaib. Bertakwa, takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perintah yang paling besar apa? Tauhid. Larangan yang paling besar? Syirik. Melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Melaksanakan sholat yang 5 waktu bagi laki-laki di masjid. Perempuan-perempuan wajib dia pakai jilbab. Ini keberkahan. Keberkahan. Dakwah ini berkah. Kalau saya mau detailkan satu persatu, ini dakwah ini luar biasa keberkahannya. Dan antum merasakan dalam kehidupan antum, ketika antum tahu tentang dakwah ini, antum belajari, pelajar ya, Quran dan hadis Nabi yang sahih, antum yakin, antum amalkan, berbeda itu dengan antum dulu pada waktu berbuat maksiat. Kenikmatan, kebahagiaan terdapat dalam hati setiap mukmin dan mukminah. Dan itu dirasakan nyata itu. Dan negeri ini akan bahagia selama ada dakwah ini. Negeri ini, negeri Indonesia ini akan bahagia selama dakwah, dan semua negeri yang ada akan bahagia dengan dakwah ini. Dan dakwah barokah. Sudah dibuktikan kenyataan. Dan orang merasakan kebahagiaan itu dengan dakwah ini. Ketika enggak dilaksanakan dakwah ini, akan terjadi kehancuran. Akan terjadi kerusakan. Akan turun azab Allah, dan itu dibuktikan pada masa para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Ketika mereka berpaling dari dakwah ini, Allah turunkan azab. Saya lanjutkan. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya tidaklah nasib kaum Fir'aun dan selain mereka berupa kelapangan rezeki, kemakmuran dan lainnya, berupa nasib baik dan buruk, melainkan ada di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, sehingga mereka menuduh Nabi Musa AS dan pengikutnya sebagai penyebab kesialan mereka. Artinya ketika ada orang-orang kafir mendapatkan kesenangan, memang Allah sudah takdirkan demikian, tapi bukan berarti Allah redha kepada mereka. Ingat tuh, ketika orang kafir diberikan oleh Allah kesenangan, harta yang banyak melimpah, bukan berarti apa? Allah redha, bukan. Maka Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, "Wa yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim, innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum 'adzabun muhin." Kita melihat dalam surah Ali Imran, Allah menyebutkan apa yang Allah berikan kepada mereka itu bukan berarti Allah berikan kesenangan kepada mereka, bukan berarti Allah redha. Jadi kadang-kadang orang menyangka orang-orang kafir itu dikasih kesenangan, harta yang banyak, bukan berarti Allah redha, tidak. Di ayat 178 dalam surah Ali Imran, oleh sabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum 'adzabun muhin. Dan janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa apa yang kami berikan kepada mereka itu baik buat mereka, tidak. Kami berikan kepada mereka segala macam fasilitas itu liyazdadu itsma, supaya mereka tambah dosa. Wa lahum 'adzabun muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Antum lihat lagi di surah At-Taubah. Ini semuanya dalil dari Quran, ya. Antum lihat di surah At-Taubah ayat 55. At-Taubah ayat 55. Allah berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya watazhaq anfusuhum wa hum kafirun. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Janganlah kalian terpesona dengan apa yang ada pada mereka dari harta mereka dan juga anak-anak mereka. "Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Dan Allah inginkan dengan harta itu yang ada pada mereka untuk mengazab mereka dengannya di dunia. وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ, dan akan dicabut nyawa mereka dalam keadaan mereka kafir. Di ayat 85 juga sama, di surah yang sama Allah ulangi lagi tuh. Di ayat 85 nya di surah At-Taubah Allah ulangi lagi. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir itu bukan menunjukkan bahwa Allah redha, tidak, tapi Allah berikan itu untuk apa? Untuk apa? Untuk supaya mereka bertambah dosa dan untuk menyiksa mereka di dunia. Jadi mereka dengan harta, dengan semua kenikmatan yang diberikan, bukan berarti mereka senang, tidak. Mereka sempit dadanya, mereka susah hidupnya. Tidak akan bahagia. Orang kafir tidak akan bahagia di dunia dan tidak akan bahagia di akhirat. Itu nas Al-Quran, maksudnya demikian. Karena Allah ingin menyiksa mereka dengan apa? Dengan harta mereka di dunia dan juga nanti di akhirat. Jadi kita jangan melihat orang-orang kafir bahagia, tidak. Allah kasih mereka, tapi bukan berarti mereka bahagia dengan kekayaan mereka. Ada berapa ayat lagi, tapi saya cukupkan dua ayat itu. Ada berapa ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang kafir. Jadi kita jangan terpesona dengan kekayaan orang-orang kafir, jangan. Itu Allah ingin menyiksa mereka dengan sebab itu. Makanya kita bersyukur diberikan iman yang lebih dari dunia dan seisinya. Kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Ini lebih dari dunia dan seisinya. Kemudian kita diberikan lagi taufik untuk mengaji, karena banyak yang dia tahu Islam tapi nggak ngaji, nggak tahu nutut ilmu, nggak belajar. Sampai mereka gak ngerti agama sama sekali. Dan sebagian mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyatu binasa usama lafiyah. Makanya orang beriman itu antara khauf dan roja, takut dan harap selalu hidupnya. Gitu. Selanjutnya, tiara, termasuk syirik. Yang menafikan kesempurnaan tauhid. karena ia berasal dari apa yang disampaikan syaitan berupa godaan dan bisikannya. Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walakinallahu yudhibu bitawakkul." Rasulullah bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Bahwa tiara artinya menganggap sial dengan sesuatu adalah syirik. Tiara itu syirik, tiara itu syirik, tiga kali. "Wa ma minna illa," artinya setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. "Walakinallaha yudhibu bitawakkul," hanya Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Mufrad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dalam Mawaridz Dhuman, dan juga dalam Ta'liqatul Hisan ala sahih Ibnu Hibban, dan juga Al-Hakim dalam Mustadraknya. Kata Tirmidzi, hadis ini hasanun sahih, hadithun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalimat atiyara syirik, tiara syirik, dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud syirkun asgar di sini. Syirik yang kecil maksudnya. Bahwa syirik besar keluar dari Islam. Dan setiap orang itu pernah terlintas. Ada tuh kadang-kadang dia, karena dia dari kecil diajarkan takut dengan sesuatu atau menganggap sial dengan sesuatu, dia percaya tuh. Terlintas. Langsung dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dia. Dan kalau ada bacaannya lagi yang nanti disebutkan di halaman selanjutnya, Allahumma la khaira khaira khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Yang kita ucapkan, Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Sekarang kita lanjutkan. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Di antara kami ada orang yang bertatayur." Kemudian beliau bersabda SAW, "Itulah sesuatu yang mesti mereka temui dalam diri mereka. Tapi janganlah yang demikian menjadi penghalang bagi mereka." Kata Nabi SAW, itu sesuatu yang mesti ditemui dalam diri mereka, ada terlintas dalam diri manusia itu. Karena banyaknya orang di masyarakat percaya demikian, kadang terlintas dia. Maka kata Nabi, jangan yang demikian menghalangi mereka. Artinya tetap aja, dia gak usah takut, jalan gitu. Kadang-kadang tatayur ini membuat orang takut gitu. Orang beriman gak boleh takut. Dan antum lihat bagusnya di kitab Tauhid itu, setelah bab takut khauf dilanjutkan dengan bab tawakal. Jadi ketika orang itu takut, dia harus tawakal kepada Allah. Nanti antum lihat di syarah kitab Tauhid, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab tentang khauf takut, maka dibawakan tawakal. Kita harus takut kepada Allah saja, gak boleh kepada yang lain. Ya, orang beriman itu harus berani, gak boleh penakut itu. Kadang-kadang baru ada perkataan atau ada ini, udah ketakutan. Orang beriman gak boleh takut, gak boleh takut. Kita ini udah kebiasaan takut ya, kebiasaan takut sampai sudah keterlaluan deh, dia tinggalkan kewajiban. Kita lanjutkan sampai seperti kejadian masalah corona itu, sampai takutnya luar biasa. Iya, sampai enggak ke masjid, sab takut dia, enggak boleh rapat gitu. Padahal di masjid tidak ada yang nular, tidak ada yang nular. Tapi ketakutan yang luar biasa. Orang beriman enggak boleh takut. Sab rapat, di sini alhamdulillah rapat, sab enggak boleh renggang. Saya bilang harus rapat. Enggak ada yang kena sama sekali. Di musala saya juga sama. Enggak ada yang kena. Janganlah rapat. Jangan ke masjid. Gitu. Ke pasar bisa, ke kantor bisa, ke masjid enggak bisa. Ini udah enggak benar ini enggak benar. Ini yang dipertanyakan tentang apanya di sini? Imannya yang enggak beres ini. Jadi orang berilmu belum tentu juga dia imannya sempurna. Ilmunya banyak tapi imannya harus dipertanyakan. Kenapa takut? Kalau dia takut kan beriman. Ditakuti oleh manusia tambah berani dia. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Surah Al-Imran. Ketika orang mengatakan itu manusia sudah kumpul akan menyerang kalian, orang beriman apa? Bertambah imannya, bukan tambah takut. Kita kan hidup ini takut-takut sekarang ini, takut. Gak boleh, orang beriman gak boleh takut. Sampai sudah gak ada corona masih ketakutan juga, masih double tuh maskernya itu. Allah musta'an wa alaihi tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dipertanyakan tentang ilmunya, yang kedua pertanyakan tentang imannya. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW kemudian menerangkan permasalahan tersebut kepada umatnya tentang kesesatan tatayur. Kesesatan tatayur. Bahwa tatayur ini sesat. Supaya mereka mengetahui bahwa Allah SWT tidak memberikan kepada mereka sesuatu alamat atau tanda atas kesialan. Atau menjadikannya sebagai sebab bagi apa yang mereka takutkan dan mereka khawatirkan. Supaya hati mereka menjadi tenang dan jiwa mereka menjadi damai di hadapan Allah yang Maha Suci. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Man raddathu tiyaratu min hajatin faqad asyraka." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma kafaratu dzalik?" Qala ay yaqulu aduhum, "Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk." Barang siapa yang mengurungkan niatnya karena tiara, dia mengurungkan niatnya karena tiara, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, kemudian apa tebusannya ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah ia mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari engkau. Tidak ada burung yang dijadikan objek tatayur melainkan makhlukmu. Dan tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali yang engkau. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam musnadnya disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam tahqiq musnad Imam Ahmad. Dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang ketiga. Untuk perhatikan ya di sini. Barang siapa yang mengurungkan niatnya karena tiara. Artinya ada kejadian di masyarakat. Dia lihat tuh ada orang cacat atau ada ular di tengah jalan atau ada kucing yang ketabrak mati. Dia sudah keluar dari rumahnya untuk safar. Dia enggak jadi, ini enggak boleh. Maka orang ini ketika dia mengurungkan niatnya, dia telah berbuat apa kata Nabi? Syirik. Gitu. Meskipun syirik kecil. Enggak boleh dia mengurungkan niatnya, tetap jalan karena enggak ada pengaruh sama sekali itu. Yang dilihat dari orang cacat, yang dilihat dari ular yang mati atau kucing yang mati, atau dia masuk ke kamar hotel 13 di kamar bingung 13 ini. Tapi jarang ada kecuali negeri Arab ya, tetap ada 13. Nah ini yang seperti ini ketakutan yang luar biasa, gak boleh sampai dia minta keluar cari pindah ke kamar yang lain. Dalam Islam enggak ada tiara, enggak ada. Anggapan sial kepada sesuatu enggak ada dalam Islam. Dan enggak boleh. Ini kepercayaan jahiliyah. Percayaan jahiliyah. Makanya ketika dia ada terlintas seperti itu, maka dia harus bayar kafarahnya. Kafarahnya apa? Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Itu bacaannya. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari engkau. Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari engkau. Wa la tayra illa tayruk. Dan tidak ada burung yang dijadikan sebagai objek tatayur melainkan makhlukmu, ya Allah. Wa la ilaha ghairuk. Dan tidak ada ilah yang berhak diibadah melainkan hanya engkau. Kemudian pengharaman tentang tiaroh didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, dalam tiaroh tergantung sikap bergantung kepada selain Allah SWT, bergantung kepada benda-benda yang diyakini itu, enggak bergantung kepada Allah. Yang kedua, tiaroh melahirkan perasaan takut, tidak aman dari banyak hal dalam diri seorang atau sesuatu yang pada gilirannya menyebabkan kegoncangan jiwa yang dapat berpengaruh proses kerjanya sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang ketiga, tiaroh membuka jalan penyebaran khurafat dalam masyarakat dengan jalan memberikan kemampuan mendatangkan manfaat dan mudarat atau mempengaruhi jalan hidup manusia kepada berbagai jenis makhluk yang sebenarnya tidak mereka miliki. Pada gilirannya akan mengantar kepada perbuatan syirik besar. Ini saya nukil dari kitab Al-Madkhal di Dirasatul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antum lihat di halaman yang tadi tentang hadis Ibnu Mas'ud ketika Nabi menyebutkan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakin Allah yadhibu tawakkul. Tiara itu syirik, tiara itu syirik, tiara syirik. Dan setiap orang pasti terlintas dalam hatinya suatu dari hal ini. Tapi akan dihilangkan dengan tawakal. Artinya menghilangkan kepercayaan kepada tiara ini sikap tawakal. Ini penting ini. Dan tawakal ini penting. Makanya ketika Nabi menyebutkan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Nabi menyebutkan apa? Humul ladina yastarqun wala yaqtaun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mereka 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka adalah orang-orang la yastarqun yang mereka tidak minta diruqyah. Wala yaqtaun, dan mereka tidak berobat dengan kai, dengan besi panas. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak menganggap sial dengan sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka tawakal. Intinya dari empat ini, yaitu yang keempat. Kan empat Nabi sebutkan. Yang pertama la yastarqun, yang kedua la yaqtaun, yang ketiga la yatatayyarun, yang keempat wa ala rabbihim tawakkalun. Yang pokoknya yang keempat ini, dan mereka tawakal kepada Allah. Jadi sikap tawakalnya harus ada pada setiap mukmin. Dan tawakal termasuk syarat iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'min. In kuntum mu'minin. Itu merupakan syarat iman. Dan kepada Allah adalah kalian tawakal ya. Jika kalian orang beriman, artinya di sini disebutkan tentang syarat iman itu tawakal. Hendaklah kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang-orang beriman. Ininya syarat. Ininya sebagai syarat. Disuruh untuk tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam surah Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang beriman. Jadi tawakal ini penting. Tawakal ini dasar yang mendasari kita dalam kita berbuat dan segala macam itu tawakal. Makanya harus betul-betul kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadi itu yang saya sebutkan tentang Ibnu Qayyim itu kebahagiaan itu empat. Yang pertama apa? Sabar. Yang kedua ifah. Yang ketiga saja. Yang keempat tawakal. Yang keempat tawakal. Yang keempat itu tawakal. Jadi akhlak yang mulia itu rukunnya ada empat. Yang pertama sabar, yang kedua ifah, yang ketiga saja, yang keempat tawakal. Tawakal kepada Allah. Definisi tawakal itu disebutkan ada berapa definisi, tapi yang mencakup itu definisi tawakal itu sidqut tafwidi wa'timadul qalbi 'alallahi fi jalbil masalih wa daf'il madar ma'a akhdhil asbab as-sahihah. Wa tawakal itu yaitu at-tawakkulu sidqut tafwidi wa'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi' fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a akhdhil asbab as-sahiha. Yang dikatakan tawakal itu kejujuran dalam kita menyerahkan semua urusan kepada Allah. Wa'timadul qalbi 'ala Allah, dan bersandarnya hati ini hanya kepada Allah dalam menarik manfaat dan juga menolak bahaya dengan melaksanakan sebab-sebab yang sahih. Ya, tawakal itu harus melaksanakan sebab yang sahih. Seperti ada orang yang dia sakit. Dia saya tawakal kepada Allah. Dia tetap harus dia usahakan. Nabi suruh inna likulli da'in dawa fatadawau wala tatadawau biharam. Setiap penyakit ada obatnya, berobatlah. Nabi suruh berobat. Jadi kita sakit, kita serahkan urusan kepada Allah, tapi harus ada akhdul asbab. Apa akhdul asbabnya? Berobat. Adapun soal kesembuhan dan tidak sembuh, kita serahkan kepada siapa? Allah. Kita tawakal kepada Allah. Sama seperti orang yang dia fakir, dia gak bisa, dia gak punya apa-apa, gak boleh dia bersandar pada dirinya. Saya tawakal kepada Allah, gak bisa. Langit gak akan turunkan hujan emas dan tidak perak. Dia harus usaha. Usaha, setelah dia usaha baru dia tawakal kepada Allah Taala. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung yang paginya dia pergi dalam keadaan kosong perutnya, kemudian pulang dalam keadaan penuh perutnya. Arti tawakal itu harus ada ikhtiar, burung keluar dari sarangnya. Jadi tawakal itu dengan mengambil sebab yang dibenarkan menurut syariat. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ushul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih jazakumullahu khairan atas nasihat yang penuh manfaat serta bahasan dari kitab yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa telepon ke 0218236543 atau bisa kirim melalui pesan WhatsApp ke 0819896543. Baik, untuk yang pertama kami angkat dari pesan WhatsApp terlebih dahulu dari pendengar di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz, barakallahu fik. Mohon izin bertanya terkait dengan nasihat tentang pandangan mukmin pada dunia dan akhirat. Apakah seseorang yang memiliki hobi bersepeda, motor gede dan lain-lain, kemudian memiliki kendaraan atau sepeda itu dalam jumlah yang banyak, termasuk perbuatan terlarang atau tidak zuhud, bagaimanakah sikap terbaik dalam hal ini, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Pertanyaan tadi tentang orang yang dia punya sepeda yang banyak, bermain motor yang gede dan segala macam. Yang antum harus lihat ayatnya tadi sudah saya sebutkan bahwa dunia ini Allah sebutkan dengan apa? Wa mal hayatu dunya illa la'ibun walahun. Bahwa dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Allah sebutkan demikian, dunia ini permainan. Ini yang melakukan ini, semua jenis permainan, yang menciptakan permainan-permainan siapa? Orang-orang kafir. Semua permainan. Islam itu cuma sedikit aja. Tapi untuk persiapan apa? Perang, jihad fisabilillah. Nah, kita ini rata-rata permainan itu melalaikan atau tidak? Melalaikan. Inilah ibnu kita jangan masuk di situ orang beriman. Dan antum perhatikan bahwa bukan berarti orang enggak boleh main sepeda, boleh aja dia. Tapi enggak ngajak pakai bikin grup, enggak. Kemudian ngajak orang diumumkan. Kalau dia sendiri enggak ada masalah untuk olahraga, sekedarnya. Tapi kemudian jadi bikin grup, kemudian jadi terkenal dia dengan grup sepedanya, kemudian dari moge-nya, ini udah orang dengan naik moge itu udah kelihatan. Antum lihat, antum naik motor biasa aja, itu ada tuh kebanggaan. Ada enggak ujub? Ada. Semakin gede, semakin ujub. Iya tidak? Itu semua masih rasakan itu dalam kehidupan. Ketika dia naik mobil, mobilnya jelek atau motor jelek, nah itu biasa aja dia. Udah bagus sih kita mulai itu timbul itu. Iya kan? Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa dunia ini tempat berbangga-bangga manusia. Kita jangan. Dan yang Nabi khawatirkan kepada umatnya apa? Al-ujba. Karena itu termasuk minal muhlikat, membinasakan. Kemudian tentang permainan, ini banyak sebenarnya tentang permainan yang hilang di situ. Dengan permainan itu ada yang paling besar, yang sangat berharga bagi kita, apa? Waktu. Waktu itu lebih berharga dari semua. Hilang tuh, habis waktu kita. Bukan hanya 10 menit, bukan 1 jam, kadang seharian dia main sepeda itu. Dan ditontonkan kepada manusia lagi. Kalau dibaca apa kitab gitu, dia sampaikan ilmu manfaat. Ini enggak. Ustadznya ikut di situ. Bahkan ustadznya naik moge lagi. Kapan bacanya dia? Kapan dia baca Qur'annya? Kapan dia baca kitabnya? Kapan baca kitab para ulama? Kapan dia teliti? Kapan dia bahas? Kapan itu? Orang beriman waktunya berharga, satu menit berharga bagi dia. Yang wajib dia isi. Kan Allah berfirman, wal asr innal insan lafi usr. Perhatikan waktu. Allah bersumpah dengan nama waktu. Supaya kita perhatikan waktu, jangan buang-buang waktu. Makanya kata Ibnu Qayyim, yang banyak merusak manusia, yang pertama idha'atul waqti, yang kedua idha'atul qalbi. Dua itu. Dalam kitabnya Al-Fawaid, yang banyak merusak manusia, yang pertama idha'atul waqti, yang kedua idha'atul qalbi. Idha'atul waqti, menyia-nyiakan waktu. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini, kita ini udah lalai yang luar biasa kita ini. Baca Quran aja kadang-kadang juga gak sampai satu juz, padahal Nabi suruh minimal sehari satu juz, kalau bisa dua juz, kalau bisa tiga juz sehari itu. Nabi yang suruh sallallahu alaihi wasallam hatamkan Quran sebulan, kalau bisa 20 hari, kalau bisa 15 hari, kalau bisa 10 hari, kalau bisa seminggu. Kalau seminggu berarti berapa sehari? 4 juz. Kita dulu kurang. Jangan main-main lagi. Waktu kita dulu banyak terbuang dengan kerjaan, dengan ngobrol, dengan segala macam lah sudah, kesibukan dunia. Jangan ditambah lagi dengan main sepeda, main motor, moge. Enggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya itu semuanya. Sedangkan Nabi bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Kebaikan Islam seorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Enggak bermanfaat ini. Apa yang dibanggakan dengan motor? Apa yang dibanggakan dengan sepeda? Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaat sama sekali. Antum ajak orang untuk apa? Untuk baca Quran. Antum ajak orang untuk baca kitab. Antum ajak orang untuk baca buku. Antum ajak orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan bermain-main. Ini kehidupan yang enggak ada manfaat sama sekali ini. Bahkan ngajak orang untuk berbuat dosa nantinya. Karena buang waktu merupakan petaka yang besar itu atur waktu. Yang kedua, idha'atul qalbi, menyanyikan hati. Hatinya lalai nanti dengan permainan. Padahal kita harus hati ini ar-raja wal khauf, mengharap kepada Allah dengan apa? Dengan ketaatan dan takut kepada siksa Allah dengan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Orang beriman seperti itu hatinya. Jangan sampai menyanyikan hati kita. Bab hati itu harus diisi dengan yang bermanfaat dan zuhud dengan dunia. Ingat, idha'atul qalbi itu dia enggak zuhud dengan dunia. Apalagi tadi disebutkan sepedanya banyak, sepeda banyak. Untuk apa? Apa manfaatnya? dijual sepeda itu kemudian disedekahkan buat masjid atau buat pondok, manfaat, atau tolong orang fakir miskin. Masih banyak jutaan fakir miskin yang perlu kita bantu. Banyak teman-teman kita yang sama-sama ngaji nih, sekarang aja banyak yang susah, yang wajib kita bantu, wajib kita bantu. Kok ini kumpulkan sepeda? Saya pernah ke satu tempat diundang di luar kota, dia koleksi sepeda. Saya bilang, buat apa koleksi sepeda, gak ada manfaatnya. Zuhud artinya tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Enggak ada manfaat di akhirat. Sepeda ini antum jual semuanya, kemudian antum yang antum pakai aja paling satu atau dua. Yang lain yang semakin banyak koleksi antum jual. Uangnya sedekahkan. Itu sedekah jariah yang akan mengalir sama antum di akhirat. Itu harus sampaikan. Kita kalau melihat gitu sampaikan kepada. Jangan diam. Jangan si ustaz tuh kasih fasilitas diem, nggak ngomong. Kita harus sampaikan bahwa ini nggak benar perbuatan ini, melanggar syariat. Bapak jual semuanya, pakai uang ini untuk ibadah haji, untuk umroh, keluarkan zakatnya, kemudian juga apa, sedekah kepada orang miskin, sumbang masjid. Ini sepeda ini, itu kalau dikumpulkan miliaran tuh harganya, miliaran. Koleksinya, masya Allah, ini yang miliaran. Hasan bangun masjid manfaat, sepeda nggak ada manfaat sama sekali. Jadi ini banyak yang seperti ini yang harus ditinggalkan. Jadi pertanyaan yang tadi itu udah banyak pelanggarannya dia. Dari segi syariat udah melanggar, itu. Karena mengumpulkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, dan kita mengerjakan juga yang tadi sebutkan nggak ada manfaatnya, itu. Orang bermain-main nggak ada masalah, dia sendiri main-main. Dalam artian dia untuk hiburan dirinya, dia pengen olahraga, boleh aja. Tapi ngajak kelompok, nah ini enggak benar. Majlis taklim lagi diajak sama dia. Ini kebodohan, ini ketololan gitu. Gimana seorang ustadz ngajak main moge sama jamaahnya? Ini kebodohan. Ajak orang untuk apa? Untuk ngaji, ajak orang untuk sholat berjamaah, ajak orang untuk baca kitab, ajak orang baca Quran, ajak orang untuk bertakwa kepada Allah menjauhkan maksiat. Itu benar. Tapi ngajak orang untuk main, ini gak benar. Sekarang lu banyak, kalau itu nanti dibolehkan, nanti timbul lagi tuh sepak bola. Aduh, sepak bola udah banyak mafsadanya, sepak bola ini udah banyak kerusakannya. Ada lagi, udah gitu dikasih embel-embel sepak bola sunnah lagi. Na'udzubillah min dzali. Ini si tolol namanya ini, benar-benar keterlaluan dah. Ini ngerusak dakwah, ini yang begini ngerusak dakwah. Harus diingatkan. Jadi yang tinggal di mana tuh ya, kalau nggak salah di Bandung tuh. Itu yang di Bandung jangan diem, gitu. Kalau dia diem, nggak negor orangnya, sama juga tolol dia, gitu. Nggak boleh. Setiap ada yang melanggar syariat antum tegur, karena ini merusak dakwah. Sepeda sunnah, ini sunnah. Berarti yang nggak main sepeda bid'ah nanti. Ini nggak benar ini udah nggak waras ini. Jadi udah banyak hal yang gak beres, jangan kita biarkan. Antum harus sampaikan kebenaran. Karena agama ini amar ma'ruf nahi mungkar, jangan dibiarkan. Bahwa itu akan merusak dakwah. Ini orang-orang yang merusak, orang yang gak berilmu itu yang merusak dakwah. Dai-dai yang dakwanya gak baca kitab, gak baca buku, gak baca apa dakwah, nah itu yang merusak. Itu yang disebut oleh para ulama tentang saya. Jadi hati-hati itu yang seperti itu, hati-hati. Jangan diikut, jangan ditiru. Yang salah jangan ditiru. Jadi harus diingatkan. Jangan ditontonkan kepada jamaah, jangan. Kesian orang-orang awam, banyak orang yang enggak makan, enggak punya apa-apa. Antum berbangga dengan moge, dengan sepeda yang harganya 50 juta sampai lebih dari itu. Banyak yang enggak makan, jamaah kita banyak yang susah. Apa antum enggak dosa nanti di depan opera di kamar? Yang paling besar lagi, antum buang-buang waktu gitu. Ngajak orang untuk buang-buang waktu, ngajak orang kepada hal yang tidak. Dan antum tasabbu dengan orang-orang kafir dengan banyak permainan. Jelas sampai sini? Silakan mau tanya lagi. Dan jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz Barakallahu Fik. Selanjutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Haidar di Bogor dan beberapa penanya yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum seseorang menganggap namanya membuat gampang capek dan sakit dengan analisis nama, menyebutkan bahwa nama tersebut adalah nama yang mengandung makna dan aura negatif. Lalu karenanya dia mengganti nama tersebut dengan nama yang lebih memiliki makna yang beruntung. Mohon penjelasan dari Al-Ustadz, apakah ini termasuk hal yang dilarang dan termasuk ke dalam tatayur barakallahu fik? Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Tentang masalah nama, nama-nama, ada nama-nama yang memang jelek yang diganti oleh Nabi. Ada memang. Jadi ada nama-nama yang tidak bagus, Nabi ganti gitu. Ada orang yang namanya su'ab, susah diganti dengan sahal, mudah gitu. Dan Nabi suruh sahabat juga untuk mengganti nama yang tidak bagus. Tapi ada yang dibiarkan oleh Nabi SAW. Tapi kita juga jangan tatayur dengan nama itu, kecuali yang memang udah ada riwayatnya tentang masalah itu. Seperti Sa'id bin Musayyab bin Huzn. Sa'id bin Musayyab bin Huzn. Musayyab itu sahabat Nabi. Huzn juga demikian, artinya disuruh ganti namanya, jangan Huzn itu. Diganti yang lain, tidak diganti namanya. Kata Sa'id bin Musayyab, kami dapati selalu mengalami kesedihan karena namanya sedih, Huzn kan sedih itu. Jadi ada tuh yang seperti itu, karena Nabi udah suruh ganti, gak diganti itu. Tapi ada yang dibiarkan begitu aja itu. Tapi juga gak ada istilah namanya keberatan nama, juga gak ada istilah itu. Namanya berat gitu. Kalau memang namanya jelek ya diganti. Umpamanya namanya Pengki ya diganti. Namanya Rojim ya diganti. Atau namanya Syaitan ya diganti dengan yang lain. Kan karena orang kita kan yang penting dari Quran. Di Quran disebut. Di Quran ada namanya Jahim. Dinamakan anaknya Jahim. Karena gak ngerti. Setelah dia tahu bahwa Jahim itu nama neraka, diganti. Boleh kalau begitu. Diganti, harus diganti. Masa Jahim namanya. Dokter Rojiman. Rojim. Rojim kan dia ngambil dari Quran. Rojim. Ya harus diganti namanya. Jadi kalau nama yang jelek harus diganti. Karena Nabi menganjurkan demikian untuk mengganti nama itu. Dan itu gak apa-apa. Seperti itu. Yang lain silakan. Terheran jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari telepon. Kami undang Anda untuk bertanya secara langsung, tentunya dengan sesuai bahasan yang Ustadz sampaikan tadi. 0218236543. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak, dengan siapa dari mana? Dari Pak Mulyono di Medan Ustadz. Silahkan Pak Mulyono. Izin bertanya Ustadz, seorang muslim itu sampai kapan Ustaz dicoba Ustaz? Apakah kita dimasukkan ke neraka sebelum masuk ke surga itu udah apa termasuk dicoba juga itu Ustaz sebagai seorang muslim Ustaz? Baik. Ya itu aja Ustaz, semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaan, apakah seorang muslim akan tetap dicoba oleh Allah dengan ujian? Iya. Karena cobaan dan ujian itu teman akrabnya seorang mukmin. Maka ada seorang ulama mengatakan al-masaibu qarinatul mukmin. Al-masaib qarinatul mukmin. Musibah-musibah itu teman akrabnya orang mukmin. Sebab kalau seorang mukmin dia ingin mendapatkan kebaikan harus dapat ujian. Makanya kalau ada ulama salaf itu dia tidak diberikan ujian, dia takut. Takutnya apa? Allah azab nanti di akhirat. Gitu. Takut mereka. Sebab cobaan, ujian itu akan menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Dan orang beriman tetap akan dapat ujian. Makanya seorang mukmin dia harus terus dia bersabar dan ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Nabi bersabda sallallahu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan terus berikan cobaan kepada dia. Dan cobaan manusia banyak. Itu. Cobaan manusia banyak. Dan kita akan dicoba dengan kejelekan, dicoba dengan kebaikan. Sebagai ujian. Dan kita akan kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un." Setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian pasti. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un." Kami akan uji kalian dengan kejelekan dan kami akan uji kalian dengan kebaikan. Fitnatan, fitnatan ay ibtilaan wa imtihanan, sebagai cobaan ujian. Wa ilaina turja'un, di surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35. "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un." Setiap jiwa itu pasti akan mengalami mati. Dan kami uji kalian, kata Allah. Kami akan uji kalian. Dengan apa? Bisyar, dengan kejelekan. Apa maksud kejelekan? Kejelekan itu kesulitan, kesusahan, penyakit, petaka, dan yang lainnya. Wal khair, dengan kesenangan, dengan kesehatan, dengan kenikmatan, dengan kekayaan, dan yang lainnya. Itu semuanya ujian. Kesulitan dan kesenangan, itu ujian. Kefakiran dan kekayaan, itu juga ujian. Makanya wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi seorang mukmin akan tetap diuji oleh Allah. Karena dengan ujian itu, kalau dia beriman kepada Allah dan dia yakin, itu akan menghapuskan dosa dia, mengangkat derajat dia. Kemudian dengan sebab itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Makanya ketika orang mendapatkan cobaan, ujian, yang antum ingat bahwa ini adalah ganjaran pahala. Antum lihat yang Nabi SAW pernah ada seorang sahabat wanita, wanita hitam, hitam. Dia terkena penyakit ayan. Kemudian ini cobaan, Allah berikan cobaan kepada dia, penyakit ayan. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya agar saya disembuhkan dari penyakit ini." Kata Nabi, "Lau sabarti walakil jannah." Kalau kamu sabar, bagi kamu surga. Kau lagi datang, ayahnya itu tersingkap bajunya dia. Ketuan kata, "Aku doakan engkau, kamu sembuh, tapi kalau yang terbaik engkau sabar. Sabar itu surga. Aku sabar ya Rasulullah. Tapi doakan aku agar tidak tersingkap bajuku kalau aku lagi ayahnya itu datang ayahnya." Makanya para sahabat tunjukkan, kalau kamu melihat wanita di surga itu, wanita hitam itu. Artinya, cobaan dia dengan penyakit itu, dengan dia sabar dan dia redho, maka akan dimasukkan ke surga. Antum perhatikan itu. Jadi, seorang mukmin pasti akan dicoba, diuji. Diuji dengan dirinya, diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan saudaranya. Begitu juga, seorang da'i diuji dengan umatnya. Semua ujian, hidup ini ujian. Kewajibannya sabar dengan cobaan ujian itu. Dan semua berjalan cobaan itu dengan izin Allah. "Wa ma asaba musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in 'alim." Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Enggak ada musibah yang menimpa dengan izin Allah. "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Barang siapa yang mengimani itu dari Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Apa Allah tunjuki hatinya? Dijelaskan oleh seorang tabi yang dimaksud oleh Al-Qamah rahimahullah, maksudnya dia menerima cobaan itu, dia redho, yardho wa yusallim, dia redho dan dia pasrah kepada Allah, dia yakin bahwa redho ini wajib, dia sabar dan dia redho dengan apa yang Allah berikan cobaan. Seorang mu'min harus dapat cobaan, gak mungkin enggak. Orang mukmin hidupnya itu dua, syukur dan sabar. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu an, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun. In asabatu sara'u syakara fakana khairan lah, wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lah." Kata Nabi SAW, sungguh sangat mengherankan kehidupan seorang mukmin, semua urusannya baik. Apabila Allah memberikan kepada dia kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia. Dan apabila dia ditimpa cobaan, ujian, kesulitan, penyakit, dia sabar dan itu baik buat dia. Jadi orang mukmin kehidupannya semua baik. Dapat kesenangan dia bersyukur, ketika dapat cobaan, ujian dia bersabar. Dua-duanya baik. Itu harus ingat tuh. Jadi jangan bilang sampai kapan cobaan ini? Ya, sampai mati. Sampai kapan? Sampai mati. Sama seperti sabar. Sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Gitu. Karena sabar wajib. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhkan dosa dan maksiat, dan sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, takdir Allah yang pahit. Wajib sabar kita. Semua dikasih cobaan. Jangankan kita. Antum lihat para anbiya wa rasul, cobaannya luar biasa, jauh daripada kita. Sahabat, cobaannya luar biasa. Kita dapat cobaan, sabar. Gitu. Dan insyaAllah buahnya dari kesabaran kebaikan-kebaikan yang banyak. Sabar. Dan adukan semua itu kepada siapa? Kepada Allah. Jangan adukan kepada manusia. Jangan keluhkan kepada manusia. Ketika dapat cobaan, jangan adukan kepada manusia. Jangan. Sabar. Antum adukan kepada siapa? Allah. Yang mau mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita hanya Allah. Manusia tidak. Jangan ceritakan kepada manusia cobaan kita. Sampaikan semua kepada Allah SWT. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik untuk mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.